بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah, alhamdulillah. Kita kembali bersama-sama berkumpul untuk mempelajari agama Allah sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari agamanya agar ibadah yang kita jalankan kepada Allah yang itu sebagai tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syaratnya salah satunya mencocoki dengan sunnah, mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, kita melanjutkan kitab shalah dari kitab Bulughul Maram, hadis terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita sebelum bulan Ramadan, hadis dari Abu Bakrah ketika beliau di tengah-tengah masjid rukuk, kemudian sambil rukuk beliau jalan ke shaf. Ya. Tuh gadis jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol. Baik. Itu di hadis berapa? 414. Di situ nol berapa itu? Hah? Baik, al-muhim itu hadis yang terakhir dari Abi Bakrah ya. Yang Rasul menyebutkan zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Jangan semoga Allah menambahkan kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi lari-lari naam untuk masuk ke shaf. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa an wa bisa bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, dari wa bisa bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan, Rasulullah melihat seseorang laki-laki yusalli khalfas saffi wahda, salat di saf paling belakang sendirian. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang salat di saf paling belakang sendirian. Fa'amarahu ayu'idas sholata, Lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya. Tidak sah sholatnya. Untuk mengulangi sholatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya, serta At-Tirmidzi, dan beliau hasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. 6. Walahu antalkin. Di hadis berikutnya. Dan juga hadis dari Talq. La salatal munfaridi khalfas saf. Tidak ada sholat al-munfarid, orang yang sendirian di belakang saf, maksudnya orang yang paling belakang dan sendirian, enggak ada temannya safnya. Nah, ini juga hadisnya sahih. Walahu itu marsyib Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban dari Talq. 6. Baik. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada satu orang yang ikut sholat jamaah dan berdiri di shaf yang paling belakang sendirian, gak ada temannya, samping kanan, samping kiri, gak ada temannya, dia sendirian di belakang shaf, maka Rasulullah SAW setelah sholat memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat di saf paling belakang dan tidak ada temannya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya harus diulangi. Ada sini memang sebagian para ulama ada yang menyatakan lemah hadisnya, dan sebagian ada yang menyatakan sahih. Sebagian ada menyatakan sahih. Nah, dan tadi kita sebutkan hadis ini sahih. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Zahirnya hadis ini, orang yang sholat jamaah dan dia berada di shaf paling belakang sendirian, sholatnya tidak sah. Tetapi ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, shaf yang di depan dia sudah penuh. Shaf yang di depan dia sudah penuh, sehingga dia bikin shaf baru sendirian, gak ada temannya. Ada pula kemungkinan yang kedua, shaf di depan dia itu masih longgar, masih lowong, masih bisa ditempati, tapi dia pilih shaf paling belakang. Ya, ada dua kemungkinan. Baik. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, idza kana shaffu tamman. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Idza kana shaffu tamman. Jika shaffnya, shaff di depan dia itu sudah penuh, sudah sempurna dari ujung sampai ujung, fa innahu la yulzimuhul i'adah, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Idza kana shaffu taman fa innahu la yulzimuhul i'adah. Jika shaf di depan dia itu sudah penuh, kemudian dia bikin shaf baru sendirian, maka tidak perlu untuk mengulangi. Maksudnya sholatnya sah, sholat dia sah, tidak perlu mengulangi sholatnya. Baik, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapatnya mazhab Hanabilah berpendapat bahwasanya orang yang sholat sendirian di belakang shaf, baik shaf di depannya penuh maupun tidak, maka tidak sah sholatnya. Baik di depannya itu sudah penuh apalagi masih kosong, ya, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini pendapatnya mazhab Hanabilah. Baik. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Nah, pendapat yang sahih. Baik. Pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika di depan shofnya itu sudah penuh, sehingga dia bikin shof baru sendirian sampai salam, dia sendirian sah sholatnya, ya, sah sholatnya. Nah, tetapi kalau di depan dia itu shofnya masih longgar, masih bisa diisi satu orang atau bahkan lebih, kemudian dia sengaja memilih shof paling belakang sendirian, nah, maka tidak sah sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Nah, sehingga hadis ini bisa kita ambil faedah darinya, butlanu sholatil munfarid khalfas shaffi, butlanu sholatil munfarid khalfas shaffi, batalnya sholatnya orang yang sendirian di belakang shaf, batalnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf, atau dengan kata lain ada musihati sholatil munfarid khalfas shaf, ada musihati sholatil munfarid khalfas shaf, tidak sahnya sholatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Nah, ini tadi kita terangkan jika shaf di depannya masih longgar, ya, jika shaf di depannya masih longgar. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, wujub itmamis shufuf. Wujub itmamis shufuf, wajibnya menyempurnakan shaf. Wajibnya menyempurnakan shaf. Ini faedah yang kedua. Ketika di depan kita itu masih ada yang lowong, masih ada yang longgar, ya, maka tidak boleh kemudian bikin shaf baru di belakangnya. Dipenuhi shaf depannya, disempurnakan shaf depannya. Nah, ini wajib. Ketika sudah penuh, baru kemudian membuat shaf baru di belakangnya. Baik. Kenapa dinyatakan wajib? Ya, karena orang yang sholat sendirian di belakang shaf dalam keadaan di depannya masih bisa ditempati, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, menunjukkan wajibnya menyempurnakan shaf. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, wujubu ta'limil jahil. Wujub ta'limil jahil, wajibnya mengajari orang yang jahil, orang yang enggak ngerti, orang yang enggak faham. Naam. Di sini Rasulullah SAW beliau perintahkan orang ini untuk ngulangi sholatnya, ya, sambil dikasih tahu ini tidak sah sholatnya. Nah, sehingga ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita melihat ada seorang yang salah dalam ibadahnya, keliru dalam ibadahnya, dan kita mengilmui, maka wajib untuk mengajarinya, wajib untuk mengarahkannya. Baik. Tentunya ikhwani fiddin azani wa azakumullah, dengan adab, ya, ketika ngajari orang, ketika ngasih tahu orang yang keliru, apalagi orang-orang yang usianya di atas kita, ya, lebih tua dari kita, dengan bahasa-bahasa yang santun, tidak kemudian menggurui orang-orang lebih tua. Nah, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, dengan berbicara sendirian, berduaan dengannya, tidak di hadapan orang banyak, ya. Yang terkadang apa yang kita sampaikan itu al-haq, apa yang kita sampaikan itu benar, tapi tertolak karena cara kita yang salah dalam menyampaikannya. Ada mereka-mereka yang enggan menerima al-haq karena tersinggung, karena merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Naam. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Kemudian tadi disebutkan dari hadis Talq bin Ali, ya, Talq bin Ali radhiyallahu an, la salata limun farid khalfas saf. Tidak sah, tidak ada sholat. La sholata, la di sini bisa la nafiyah, ya. Tidak ada sholat, maksudnya bisa tidak sempurna sholatnya, bisa tidak sah sholatnya. Nah, dengan hadis yang sebelumnya menunjukkan tidak sah sholatnya orang yang bersof sendirian, tapi dalam keadaan di depan dia itu masih bisa ditempati. La sholata limun farid khalfas-shaf. Baik. Qala rahimahullah wa zada Tabrani fi hadis wa bisaf. Dan At-Tabrani menambahkan di hadisnya wa bisaf, ala dakhalta ma'ahum, tidakkah kamu masuk bersama mereka, au istararta rajulan, atau kamu tarik, ya, satu orang, ya, kamu tarik satu orang. Baik. Di sini hadisnya dhaif, hadis riwayat ini lemah, ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Baik. Kalau hadis ini palsu, dia menyatakan maudhu. Kalau hadis ini diamalkan, misalnya kita datang dan ternyata kok shafnya sudah full di depan kita, kemudian kita memaksakan diri masuk di shaf terdepan kita karena gak ingin sholat di belakang sendirian karena gak sah misalnya, ini nanti akan tidak membuat nyaman jamaah karena sudah penuh kemudian dipenuhi lagi. Ini ala dakul tama'ahu. Kemudian yang kedua, kalau kita tarik orang yang depan kita untuk menemani kita biar kita tidak sendirian di shaf paling belakang, Ini juga banyak apa permasalahan yang akan timbul nantinya. Yang pertama, kalau kita tarik satu orang di depan kita, ya kalau dia paham untuk diajak nemani dia di sop paling belakang. Kalau dia tidak paham, misalnya ditarik, dia tidak ngerti. Ini ada apa ini? Kok narik saya ini? Misalnya, dia tidak mau untuk ditarik ke belakang. Dia apa? Kokoh di tempatnya. Ya. Yang narik tambah kuat, misalnya. Bikin apa? Bikin ribut. Ya. Jadi bisa-bisa apa yang ditarik itu membatalkan sholatnya dan ngajak ribut. Ini yang pertama, mudharatnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ditarik mau dia, paham dia, oh ini ngajak nemani di belakang sok, ditarik mau. Baik, maka itu perbuatan zalim. Kenapa? Sok di depan itu lebih utama dibandingkan belakangnya. Berarti kamu tarik orang untuk berpindah dari tempat yang utama menjadi tempat yang kurang utama, karena tambah ke belakang soknya, pahalanya semakin sedikit. Ya. Wong dia sudah di tempat yang istimewa, kamu tarik ke belakang, jadinya tidak istimewa lagi, kurang istimewa. Nah, kemudian menyebabkan jamaah itu bergerak. Yang ditarik kan mesti yang tengah. Namanya ngawali sholat itu di tengah, bukan di pinggir, di tengah. Kalau tengah sudah lowong satu, tentunya yang ini merapat, ya. Merapat, merapat, akhirnya sampai pojok itu bergerak semua karena ada satu yang lowong. Nah, akhirnya menimbulkan jamaah itu bergerak, mengadakan pergerakan, geser, geser, geser. Ya. Dan yang ketiga, kamu telah merusak sholat. Sob sudah sempurna kok kamu tarik, kamu rusak, kamu longgarkan. Ya. Jadi, ini nantinya membuat tidak sempurna lagi sobnya. Sob di depan belum sempurna, kamu bikin sob baru yang kedua. Padahal tadi kewajibannya sempurnakan sob yang di depanmu, baru bikin sob yang baru. Jadi, khanifidina azani wa azakumullah. Dan tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang mengamalkan hadis ini, padahal hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Ya. Baik. Kalau sudah palsu, enggak boleh diamalkan. Apalagi tadi disebutkan banyak mudorotnya. Kalau diamalkan, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Terkadang orang-orang itu, kaum muslimin itu tidak perhatian dengan derajat hadis. Ya. Ini yang pembeda antara salafiyun dengan non salafi. Ini pembedanya. Mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Kalau selain salaf itu yang penting hadis. Pokoknya ada hadisnya, ada bahasa Arabnya, diamalkan. Gak mau tahu itu. Gak dicari ini kedudukannya, hadisnya sahih atau dhaif, tidak mau tahu, pokoknya diamalkan. Yang penting ini hadis. Nah, dan hadis-hadis yang dhaif itulah, atau bahkan yang palsu itulah, yang banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Munculnya kebid'ahan itu dari hadis-hadis yang palsu. Nah, ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, maka luar biasa orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, orang-orang yang ahli ya, dalam mempelajari hadis sehingga mentahqiq hadis ini sahih, ini dhaif, ya, luar biasa jasanya untuk umat Islam. Nah, yang kita bisa mengetahui, oh hadis ini lemah sehingga tidak boleh untuk diamalkan. Nah, ini penting. Jangan yang penting hadis, ya, padahal itu dhaif, bahkan palsu. Dan masih dan banyak hadis-hadis palsu itu. Ya. Orang-orang Syiah itu yang apa produsen hadis-hadis palsu. Nah, jika tidak senang dengan seorang, bikin hadis, ya, hadis-hadis palsu. Nah, baik. Ini ikhwanul fiddin azani wa azakumullah. Sehingga ketika kita masuk ke sebuah masjid dan di situ full jamaah di depan saf paling terakhir, maka boleh saf paling belakang dan sendirian. Enggak perlu nunggu orang lain. Oh, itu masih ada yang wudu, ditunggu dulu untuk nemani, enggak perlu, langsung masuk jamaah. Nah, kalau memang saf di depannya itu sudah penuh. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka berjalanlah menuju sholat, datangilah tempat sholat itu. Wa alaikumus sakinah wal waqar, wajib atas kalian untuk tenang. Sakinah wal waqar. Baik. Sakinah wal waqar, sebagian para ulama ada yang menyebutkan ini maknanya sama, ya, tenang. Sehingga sakinah itu dengan waqar sama maknanya. Ini sebagai takkid penekanan, harus datang dalam keadaan tenang. Ya, sakinah wal waqar. Ada yang membedakan sakinah dengan wal waqar, itu beda. Sakinah itu jalannya tenang, berjalan dalam keadaan tenang. Kemudian waqar, gerakan-gerakan jalannya itu tidak tolak-toleh kanan-kiri. Jadi kalau waqar itu betul-betul dia berjalan fokus ke masjid, nggak tolak-tolak kanan kiri, nggak ngelihat kemana-mana pandangan matanya. Baik, dia betul-betul fokus untuk menuju sholat. Ini waqar. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, apalagi lari-lari. Fama adraktum, maka apa yang kalian jumpai, apa yang kalian dapatkan, fasallu, sholatlah. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian luput, ketinggalan rakaatnya, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Selesai salamnya imam. Muttafaqun alaih wa lafdu lil Bukhari. Nah, ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika jalan ke masjid untuk tenang hatinya, tenang gerakannya. Tidak boleh kesusu-susu, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, kenapa? Orang jalan ke masjid itu sudah dinamakan ibadah. Dia sedang menjalankan ibadah. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholatin fahuwa fi sholatin. Seseorang itu kalau sudah menuju sholat, menuju tempat sholat, maka dia dihitung sedang menjalankan sholat. Berarti dia sedang ibadah. Maka jangan tolak-tolak, jangan banyak macam-macam ketika jalan ke masjid. Fokus menuju tempat sholat. Karena dia dihitung sedang menjalankan sholat, sedang beribadah. Ibadah itu harus fokus, ya, tidak disambi-sambi. Nah, tidak sepantasnya orang yang sholat kemudian dia tidak tenang jawarihnya dan hatinya. Ya. Baik. betul-betul fokus untuk menjalankan sholat. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Ada Abu Bakar yang sudah kita lewat, yang Rasul ingatkan jangan diulangi lari-lari ke masjid. Ya, ini nanti tidak bagus dalam sholatnya. Nah, tenang saja. Ya. Maka apa yang kalian dapatkan bersama imam, baik dapat rokat yang kedua, rokat yang ketiga, fasholu, sholatlah. Wis. Maka jangan lari-lari, nah, jangan ngejar rukuknya imam. Nah, biasa, jalan biasa. Ya. Dan apa yang kalian luput, maka nanti sempurnakan. Baik. Dari hadis ini, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, hadis ini menunjukkan iqamah itu dengan suara keras. Iqamah itu dengan suara keras. Annal iqamah tusma'u min kharijil masjid. Iqamah itu bisa kedengaran dari luar masjid. Dari luar masjid kedengaran. Berarti suaranya keras, bukan dengan suara pelan. Kadang iqamah orang yang di dalam masjidnya enggak kerung, enggak dengar. Duh, kok wis ngadek kabeh. Enggak kedengaran iqamahnya karena pelan iqamahnya. Iqamah itu keras kayak azan suaranya. Jadi orang di luar masjid kedengaran. Jadi bukan dengan apa lemah lembut suaranya, dikeraskan ketika iqamah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah, jika kalian mendengar iqamah maka berjalan ya menuju salat. Jadi beliau sebutkan hadis ini menunjukkan iqamah itu boleh menggunakan mikrofon karena kedengaran dari luar. Jadi ada yang menyatakan tidak boleh iqamah pakai mic itu. Ya. Adzan tok pakai mic tidak, kata beliau. Iqamah itu bisa kedengaran dari luar, bisa terdengar dari luar masjid. Maka boleh kemudian menggunakan mikrofon. Nah. Maka beliau menyatakan la ba'sa an turfa'al iqamah min mukabbiris saut. Tidak mengapa untuk mengeraskan iqamah dengan ampli, dengan mic, tidak masalah. Nah, ini pendapat beliau. Baik. Rahimahullah. Ya, boleh. Boleh kedengaran dari luar masjid boleh. Nah, enggak pakai mic dengan dibuanterkan suaranya. Boleh, dan itu memang demikian perintahnya. Agar orang-orang yang di luar itu kedengaran. Baik. Ada yang menyatakan, "Duh, kalau iqamah itu menggunakan mic, Ustaz, nanti orang-orang itu malas. Maksudnya dia nunggu di rumah. Kalau dengar iqamah baru berangkat ke masjid." Ya enggak apa-apa. Nah, dia mau nunggu sholat di masjid, kalau iqamah baru jalan, ya enggak apa-apa. Karena wajibnya itu kan ketika dengar iqamah dia berangkat itu. Karena untuk mau ditegakkan sholatnya. Nah, tapi tentunya harus perhitungan. Ini kalau iqamah saya baru jalan di rumah itu nututin enggak sholatnya. Ya. Jaraknya jauh dan dia jalan kaki nunggu iqamah sampai sana sudah tahiyat akhir misalnya, yo itu menyengaja memang enggak mau sholat jamaah. Ya. Dan juga mim qaul ba'di salaf termasuk ta'zimus shalah, ya, mengagungkan sholat itu mendatangi masjid sebelum azan. Ya, ini termasuk mengagungkan sholat. Ya. Baik. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Jadi ada di sini menunjukkan iqamah itu banter, keras suaranya, kedengaran dari luar masjid, dan tidak apa-apa ya, pakai mic. Kalau memang tabiat suaranya itu kecil, wis dibuanter no tetap kecil, ya pakai mic aja, tidak ya, apa-apa. Misalnya di sini ada yang jadwal adzan dan iqomahnya biasanya seringnya enggak kedengaran. Ya. Ini wis komat ae. Ya, apalagi nek duhur itu ya. Anak-anak MTQ banyak baca Quran. Wis komate enggak kerungu. Nah, nyalakan mic pakai mic enggak apa-apa. Biar kerungu kabeh. Nah, baik. Ini boleh ya. Ini pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, an-nahyu anil isra fil masyi ila shalah. An-nahyu anil isra fil masyi ila shalah. Larangan untuk tergesa-gesa. Naam, jalan ke masjid. Ya. Atau menuju sholat cepat-cepat ya, ke susu. Nah, jalan dengan biasa, tenang, baik. Nah, kemudian yang ketiga, masru'iyatu dukhulil ma'mum. Masru'iyatu dukhulil ma'mum, disyariatkan masuknya makmum ma'al imam, bersama imam masuk ke jamaah itu, fi ayyi halin wajadahu, fi ayyi halin, dalam keadaan apapun dia mendapatinya ya. Ketika dia masuk, imamnya kok sujud, ya sujud takbiratul ihram kemudian sujud, jangan nunggu rakaat berikutnya, jangan nunggu berdiri, karena ada sebagian kaum muslimin itu kalau masuk dia nunggu imamnya kalau berdiri, kecuali kalau tahiyat akhir biasanya langsung ikut. Kalau setelah tahiyat akhir nunggu berdirinya imam, ini keliru ya. Masuk dalam keadaan apapun. Nah, fama adraktum fasol, apa yang kalian jumpai, sholatlah di situ ya. Mau tahiyat, mau tahiyat awal, berdiri, mau ruku, mau i'tidal, takbiratul ihram kemudian takbir intiqal ya. Takbiratul ihram kemudian takbir intiqal. Baik, langsung ikuti naam apa yang dijalankan oleh imam. Baik. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, wa ma fatakum, apa yang kalian luput ya, ketinggalan di rokaatnya itu, fa'atimmu, maka sempurnakan, maka sempurnakan ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bahasa fa'atimmu, bukan faqdu, bukan qadha'lah. Fa'atimmu, sempurnakan. Ini menunjukkan faedah berapa ini? 5. 4. Annama adrokahul masbuk, annama adrokahul masbuk, bahwasanya apa yang didapatkan oleh orang yang masbuk, orang yang ketinggalan, annama adrokahul masbuk ma'al imam, bersama imam, annama adrokahul masbuk ma'al imam, fahuwa awalu sholatih, itu awal sholatnya ya. Apa yang didapatkan masbuk bersama imam itu awal sholatnya. Sehingga kalau misalnya ada orang masuk di rokaat yang kedua, maka masbuk ini ngerjakan rokaat pertama, bukan rokaat yang kedua. Dia masuk berarti yang dia jalankan pertama itu rakaat yang pertama dia. Ya. Ini makna fa'atimmu, sempurnakan, bukan fakdu. Kalau lafadznya qadha'lah berarti kalau kita masuk rakaat kedua berarti kita sedang ngerjakan rakaat yang kedua. Kalau kita masuk rakaat yang ketiga berarti kita sedang ngerjakan rakaat yang ketiga. Itu kalau lafadznya fakdu qadha'lah. Tapi ini fa'atimmu menunjukkan kalau masbuk itu masuk, ya sholat yang pertama dia jalankan ya rakaat yang pertama. Sehingga misalnya kita masuk rakaat yang ketiga, nah, jamaah rakaat yang ketiga, kita masuk berarti kita rakaat yang pertama. Kita selesai baca suratul fatihah ditambah surat lain selain fatihah karena kita ngerjakan rakaat yang pertama. Ya. Kalau jamaah rakaat yang ketiga cukup al-fatihah. Nah, jadi bukan kalau kita masuk rakaat ketiga berarti kita rakaat ketiga, tidak. Ya hitungannya nanti 1, 2, 3 kalau itu surat maghrib. 6, kalau misalnya sholat isya kita ketinggalan satu ya ditambah berdiri rokat yang keempat, bukan mengkodok rokat yang pertama. Ya. Jadi, ini bedanya lafadznya fa'atimu sempurnakan dengan faktu. Karena ada sebagian yang berpendapat kalau kita masuk jamaah masbuk berarti sholat rokat kita itu seperti sholatnya imam, rokatnya maksudnya. Sehingga kita nanti ketika imam salam kita berdiri itu mengkodok rokat yang pertama kita, rokat yang kita ketinggalan. Lah, lafadznya fa'atimmu, sempurnakan. Baik. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, jadi sholatnya makmum yang masbuk, baik, itu sesuai dengan rokat yang pertama, bukan sesuai dengan rokatnya imam. Nah, baik. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis, beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kita sekarang masuk, ini tanggal berapa ini ya? 23 ya. 22 Syawal. Enggak tahu. Berapa nih? 23 apa 23? 23 apa 22? Al-muhim. Kurang sekitar kurang sepekan ya Syawalnya. Dan di situ disunahkan untuk puasa Syawal. Nah, puasa yang kalau kita jalankan kita teranggap puasa setahun, masyaallah. Nah, hanya menjalankan 6 hari di bulan Syawal. Ini kesempatan luar biasa. Baik. Tidak sepatutnya kemudian kita apa tinggalkan faedah ini. Ya, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Baik. Sa'ubayt al-Jabiri rahimahullah. Naam. Beliau pernah ditanya baik. Tentang orang yang punya utang puasa Ramadan ya. Punya utang puasa Ramadan dan juga pengen puasa Syawal. Ini mana yang didahulukan? Mengkodok dulu atau puasa Syawal? Kalau kodok dulu mungkin kemungkinan luput puasa Syawalnya karena sudah habis, sudah lewat. Mungkin hari-hari seperti ini nih, ya, waktunya sudah mepet. Nah, baik. Beliau rahimahullah menyebutkan ada dua jenis, ada dua model. Asinful awal kata beliau. Golongan yang pertama man indau kudroh fi nafsi wa jismi wa waqti. Ada orang memiliki kemampuan pada dirinya, pada badannya, pada waktunya. Ya. Mau puasa kuat dia, waktunya oh masih longgar, masih lama. Ya, mungkin di awal-awal Syawal masih lama. Faitamakan minal jabi bainal qadha' wa siyam syid, dia bisa untuk menjalankan qadha' puasa dan untuk puasa Syawal bisa karena waktunya masih longgar. Fahadha yu'maru, dan orang yang seperti ini diperintahkan ayabda bil qadha, mengawali dengan qadha dulu Ramadannya, usanni bisyami, kemudian baru selesai qadha puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang masih longgar hari-harinya. Baik. Karena faedah puasa dianggap 1 tahun itu ketika selesai puasa Ramadannya. Ya. Maka qadha dulu, baik. Sempurna Ramadannya baru kemudian puasa Syawal. Asinfusani, kata beliau, golongan yang kedua, man laisat laul kudroh, orang yang tidak memiliki kemampuan. Qad yakunu qawiyan fi jiswi, terkadang kuat badannya, mau puasa qadha plus Syawal bisa dia kuat, sudah tidak sakit sekarang. Baik. Wa indau azmun fi nafsi, semangat dia untuk jalankan puasa, semangat dari semangat kuat, tenaga juga mampu. Nah, lakin laisa indau sa'afaktu, tetapi enggak punya waktu. Kenapa? Sudah mepet. Kayak sekarang ini. Sudah mepet. Tenaga siap. Niat kuat, ya. Tapi waktunya enggak cukup. Kalau mau qadha plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah. Fayajibu ayaktani masyama sit, maka dia wajib untuk memanfaatkan waktunya untuk puasa Syawal. Ya. Untuk puasa Syawal. Baik. Untuk puasa Syawal. Nah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, puasa Syawal dulu karena nanti enggak bisa dikerjakan di bulan berikutnya. Syawal dulu baru setelah itu qadha. Nah, karena kalau qadha dulu baru Syawal selesai waktunya. Nah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Selesai puasa Syawal baru diqadha. Diqadha-nya terserah mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, mau nanti nunggu Sya'ban, ya, terserah. Waktunya longgar. Nah. Baik, ini inti jawaban beliau. Nah, ini ketika beliau bicara sinfusani ini panjang, ya, intinya itu. Intinya puasa Syawal aja dulu karena waktunya sudah mepet. Qadha-nya nanti. Ya. Jadi yang masih punya utang puasa Ramadan dan juga belum puasa Syawal, baik di akhir-akhir bulan ini segerakan puasa Syawal. Nanti baru kemudian puasa qadha. Ya, puasa qadha. Qadha-nya dicicil pas setiap Senin sama Kamis puasa, diniatkan puasa qadha, ya boleh. Nah, karena terserah pokoknya sampai nanti sebelum masuknya bulan Ramadan berikutnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.